Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sholat khauf. Ada tiga kaifiyah atau tiga tata cara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam kitab beliau ini, Taisirul Alam. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu Kitabul Janais, kitab yang membahas tentang pengurusan jenazah. Dan sebagaimana biasanya, penulis rahimahullah akan menyampaikan sebuah mukaddimah sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah dalam mukaddimahnya, فَمِنْ حَقِّ الْمَرِيضِ عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ iyadatuhu wa idkhalus sururi alaih. Kata beliau rahimahullah, dan diantara hak orang yang sedang sakit atas saudara-saudaranya kaum muslimin, iyadatuh adalah menengoknya atau menjenguknya. Sehingga beliau rahimahullah mengawali pembahasan ini dengan penjelasan tentang adab-adab menengok orang yang sedang sakit, karena sakit merupakan fase awal kematian seorang hamba. Biasanya orang meninggal karena sakit. Dan perlu kita sampaikan bahwa menengok orang yang sakit merupakan sebuah ibadah yang berpahala, sehingga hendaknya kita berusaha untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam rangka untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan iyadatul marid atau menengok orang yang sakit merupakan ibadah muta'addiyah, ibadah sosial yang pahalanya sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malikin hatta yumsiya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menengok saudaranya muslim yang lain pada pagi hari melainkan akan bersolawat kepadanya 70 ribu malaikat sampai sore hari. Wa in 'adahu asyiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan apabila dia menengok muslim tersebut pada sore hari, maka 70 ribu malaikat akan bersolawat kepadanya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan taman di surga nanti. Kata beliau rahimahullah, sehingga fadilahnya, keutamanya sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kemudian ketika menengok orang yang sakit, kita juga dianjurkan untuk mendoakan kebaikan baginya dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Misalnya dengan membaca doa la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak mengapa, tahurun insyaallah. Semoga sakitmu menjadi pelebur dosa-dosamu insyaallah. Atau dengan doa yang lain. Misalnya doa yang telah diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayashfiak. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal Arshil Azim, sang pemilik arsh yang agung, ayashfiak, semoga Allah menyembuhkan. Atau doa yang lainnya. Ala kulli hal, yang jelas seorang muslim berkesempatan untuk melakukan berbagai amal soleh ketika menengok saudaranya yang sedang sakit. Kemudian juga di antara adab ketika menengok orang yang sakit, kata beliau rahimahullah, wa idkhalus sururi alaih, dan berusaha untuk memberikan kebahagiaan untuknya. Ini salah satu adab yang baik ketika menengok orang yang sakit. Berusaha untuk memberikan motivasi atau membesarkan harapannya agar lekas sembuh. Karena kita tahu faktor psikologis, faktor kejiwaan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan fisik seseorang. Betapa banyak orang yang sakit, bahkan sakit parah, kemudian sembuh karena pikirannya tenang atau hatinya senang. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak orang yang sehat kemudian sakit karena pikirannya penuh dengan berbagai beban yang berat, atau hatinya senantiasa dirundung kesedihan, dan begitu seterusnya. Maka penting untuk berusaha memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang sakit. Motivasi yang disampaikan secara lisan atau mungkin dengan memberikan hadiah dan yang semisalnya. Dan ini merupakan sebuah amalan yang sangat besar keutamaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, min afdalil amal idkhalus surur alal mu'min. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara amalan yang paling afdal adalah memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Jangan justru sebaliknya. Terkadang ada yang ditakut-takuti atau dibuat sedih dengan mengatakan misalnya kepada orang yang sedang sakit, hati-hati, ini penyakit yang berbahaya. Kemarin teman saya meninggal karena penyakit ini. Meskipun niatannya baik atau sekedar menyampaikan informasi, namun hendaknya jangan dilakukan. Kita justru dituntut untuk memberikan kebahagiaan atau memberikan motivasi dan membesarkan harapannya agar lekas sembuh. Dan juga hendaknya kita berusaha untuk memilih waktu-waktu yang tepat ketika menengok orang yang sakit. Jangan di waktu-waktu ketika dia beristirahat. Istirahat siang atau istirahat malam. Kemudian ketika sudah selesai, hendaknya segera meminta izin untuk berpamitan, untuk pulang ke rumah. Barangkali dia ingin segera untuk beristirahat atau keperluan yang lain. Demikian beberapa adab yang perlu diketahui ketika menengok orang yang sedang sakit. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada fase berikutnya. Itu ketika seseorang sedang sakit keras. Kata beliau rahimahullah, fa idza kana fi halin khatirah. Kemudian apabila seseorang berada dalam kondisi yang berbahaya. Dalam pengertian dia sedang sakit keras. Sakitnya serius, bukan sakit biasa. Nah, di sana juga ada adab-adab yang perlu diketahui. Ada adab yang perlu diamalkan oleh orang yang sedang menengoknya. Di antaranya kata beliau rahimahullah, yuzakkaru bitaubah wa qada'id duyun wal wasiyah. Hendaknya dia diingatkan agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia melunasi hutang-hutangnya dan menyampaikan wasiat jika hal tersebut diperlukan. Sehingga diharapkan orang tersebut meninggal dalam keadaan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya, jangan sampai dia meninggal dalam keadaan menanggung hutang. Na'udzubillah min dzalik. Karena bisa membahayakan nasib orang tersebut di alam barzakh nanti, di akhirat nanti. Cukup banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Kata beliau, jiwa seorang mukmin itu bergantung kepada hutangnya hatta yuqdha anhu, sampai hutangnya tersebut dilunasi. Jelaskan oleh sebagian ulama, maknanya adalah nasib orang tersebut tidak jelas di alam barzah nanti, apakah akan diampuni dosa-dosanya atau tidak. Maka semua bergantung kepada hutangnya. Bahkan orang yang mati syahid di medan perang, dosa-dosanya tidak akan diampuni, atau semua dosanya akan diampuni kecuali satu, ketika dia meninggal dalam keadaan menanggung hutang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yughfar li syahid kullu dhanbin illa ad-dain." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dosa orang yang mati syahid semuanya, illa ad-dain, kecuali satu, yaitu hutangnya. Dulu pernah ada seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan menanggung hutang. Nah, ketika ada sahabat lain yang melunasi hutangnya, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, al-an baridat alaihi jildu. Sekarang kulitnya sudah menjadi dingin. Ini memberikan faedah bahwa ketika dia belum dilunasi hutangnya, maka kondisi kulitnya panas atau terbakar, tersiksa di alam barzah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Nabi alaihi wasallam dulu di awal-awal Islam, beliau sempat tidak mau mensolati jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan menanggung hutang sampai dilunasi hutangnya. Sehingga penting untuk disampaikan kepada orang yang sedang sakit keras agar melunasi hutang-hutangnya. Wa yakunu dzalika bi lutfin, dan hendaknya hal tersebut dilakukan dengan cara yang lembut. La yush'iru ma'ahu bil khauf min dunuwi ajali. Jangan sampai mengesankan bahwa kematiannya telah dekat. Hendaknya disampaikan dengan bahasa yang halus dan cara yang lembut. Istighfar atau berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa melalui keluarganya agar menanyakan apakah punya tanggungan hutang atau tidak. Ala kulli hal, yang penting berupaya untuk menyampaikan hal tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Wa yata'akkadu 'alal marid dzalik, dan hal tersebut ditekankan bagi orang yang sedang sakit tadi. Hendaknya diupayakan untuk tersampaikan kepada orang yang sedang sakit tadi taubat terkait dengan pelunasan hutang atau wasiat mungkin yang akan disampaikan atau yang semisalnya. Wa an yakhruja minal madzalim wa yastaghfira 'anil ma'asi wa an yuhsina dhannahu billahi ta'ala. Kemudian hal lain yang perlu disampaikan kepada orang tersebut, kata beliau rahimahullah, dan hendaknya dia membebaskan diri dari berbagai kezaliman. Wan yakhruja minal madzalim, keluar dalam pengertian membebaskan diri, melepaskan diri dari berbagai kezaliman. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan belum sempat meminta maaf kepada pihak yang terzalimi atau belum mengembalikan haknya. Kenapa? Karena yang menjadi taruhan adalah pahala amal soleh yang selama ini dia lakukan di dunia. Ketika pahala amal solehnya sudah habis untuk membayar hutang-hutangnya, untuk menebus kedoliman-kedolimannya, dan belum lunas hutangnya tersebut, maka dosa-dosa pihak yang terzalimi akan dilimpahkan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal betapa butuhnya seorang hamba kepada amal soleh dan pahalanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah satu-satunya bekal yang dimiliki oleh seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedzaliman dengan segala bentuknya harus segera diselesaikan ketika di dunia. Wa yastaghfir 'anil ma'asi, dan hendaknya dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kemaksiatan. Ya, kita ingatkan, kita sampaikan kepada orang tersebut istighfar, berbanyak istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yuhsina dhannahu billahi Ta'ala, dan agar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi Ta'ala. Kata beliau, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak kalah pentingnya untuk kita sampaikan kepada orang tersebut. Ya, sabar, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan akidahnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada fase berikutnya. Fase yang pertama ketika seseorang sakit biasa. Kemudian fase yang kedua ketika dia sakit parah. Maka fase yang ketiga adalah ketika dia dalam keadaan kritis. Kata beliau rahimahullah, فَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتِ, kemudian apabila dia akan meninggal dunia dalam keadaan kritis atau sekarat, maka diantara adabnya adalah, kata beliau, سُنَّ لِمَنْ حَضَرَهُ تَلْكِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ بِلُطْفٍ, maka disunahkan bagi yang hadir untuk mentalkinnya dengan dua kalimat syahadah. Mentalkin dalam arti mendiktikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sehingga diharapkan kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Maka kalau sudah berhasil melakukan talqin, hendaknya segera dihentikan dan jangan diajak bicara lagi. Kalau sudah berhasil melakukan talqin tersebut. Namun ketika dia kembali menggigau misalnya atau berbicara, maka kembali ditalkin. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Dijelaskan oleh sebagian ulama dengan cara mendekatkan mulut kita ke telinga orang yang sedang sakit tersebut. Karena biasanya dia sedang dalam kondisi yang sangat susah untuk berbicara atau mendengar ucapan orang lain. Maka kita mendekatkan mulut kita, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus diulang-ulang sampai berhasil. Nah, ini penting bagi seorang muslim ketika mungkin ada saudaranya yang mengalami kondisi tersebut. Ya, terus dipantau, dijaga, dan begitu seterusnya. Dan ditalkin sampai berhasil. Kemudian perlu kita ketahui bahwa talqin ini dilakukan ketika seseorang akan meninggal dunia, bukan setelah dia meninggal dunia, apalagi di kuburan. Karena konteks hadis menunjukkan hal tersebut. Kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi," kata beliau, "barang siapa ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah," maka dia akan masuk surga. Adapun orang yang sudah mati maka tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut, apalagi sudah dikuburkan. Sehingga salah kalau talqinnya dilakukan setelah meninggal atau di kuburan. Dan itulah praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika paman beliau Abu Thalib akan meninggal dunia. Nabi Alaihi Wasallam datang dan mengatakan kepada pamannya, "Ya Amin, kulla ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembelaan terhadapmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ini disampaikan ketika Abu Thalib akan meninggal dunia. Sehingga beberapa hadis tersebut menjadi bantahan bagi sebagian orang yang menganggap talqin itu dilakukan setelah kematian seseorang atau di kuburannya. Kemudian ada berikutnya, kata beliau rahimahullah, "Wa tawjihuhu ilal qiblah," dan berusaha untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Ini pendapat sebagian ulama. Namun ulama yang lain berpendapat bahwa hal tersebut tidak disunahkan, karena memang tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Dan bahkan Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah pernah mengingkari orang yang melakukan hal ini di hadapan beliau. Ketika ada seorang mayit yang dihadapkan ke arah kiblat, maka diingkari oleh Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah. Dia seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal di kota Madinah. Sehingga sebagian ulama berpandangan bahwa hal tersebut tidak disunahkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada fasa berikutnya. Kata beliau, "Fa'idha mata," kemudian apabila seseorang telah meninggal dunia, "maka," kata beliau, "ghumidhat 'ainah," maka dipejamkan kedua matanya. Terkadang ada seorang yang meninggal dalam keadaan kedua matanya terbuka atau terbelalak. Maka kita yang melihat hal tersebut hendaknya melakukan sunnah ini, dipejamkan, ditutup kedua matanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Fa inna ruha idza qubidha tabi'ahu al-basar." Kata beliau, sungguhnya ruh ketika dicabut, tabi'ahu al-basar, maka akan diikuti oleh pandangan matanya. Sehingga beliau pernah memejamkan atau menutup kedua mata Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal dalam keadaan kedua matanya terbuka. Beliau menutup kedua mata Abu Salamah, kemudian membaca hadis tadi, "Fa inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar." Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara hikmahnya adalah agar tidak memperburuk penampilan wajah seorang mayit dan membuat takut orang lain. Terkadang seperti itu, ketika kita melihat ada orang meninggal dalam kondisi kedua matanya terbelalak, kita merasa takut. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa meninggal dalam keadaan seperti itu bukan merupakan tanda bahwa seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak bisa divonis seperti itu. Tidak bisa dipastikan seperti itu. Itu adalah tabiat dasar seorang hamba, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Siapapun yang meninggal dunia, ketika rohnya dicabut, kata beliau, tabi'ahul basar, akan diikuti oleh pandangan matanya. Bisa kita bayangkan sahabat Abu Salamah, ya, seorang sahabat yang sangat mulia, meninggal dalam keadaan seperti itu. Dua matanya terbelalak. Nah, terkadang kita bersuudzon terhadap orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Belum tentu. Kemudian ada berikutnya, kata beliau rahimahullah, waluyinat mafasiluk, dan dilemaskan persendian-persendiannya. Adab yang pertama tadi adalah berusaha untuk memejamkan kedua matanya ketika meninggal dalam keadaan kedua matanya terbuka. Nah, demikian halnya dengan mulut. Ketika mulutnya terbuka juga hendaknya ditutup. Mungkin dengan kain atau yang semisalnya, kalau perlu seperti itu. Kalau sudah tertutup dengan gerakan tangan saja, maka sudah cukup. Namun ketika masih terbuka, maka tidak mengapa ditali dengan seutas kain atau yang semisalnya. Ini sunnah menurut sebagian ulama. Meskipun tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut, namun para ulama menjelaskan ini termasuk adab yang baik terhadap seorang mayit. Dan hikmahnya sama seperti adab yang pertama tadi, agar tidak memperburuk penampilan wajah seorang mayit. Ditutup kedua matanya dan mulutnya. Kemudian ada berikutnya, kata beliau, waluyinat mafasiluh, dan dilemaskan persendian-persendiannya. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, di antara persendian yang perlu dilemaskan adalah persendian tangan, ya. Nah, digerakkan ke arah dalam, ya, ke atas, kemudian ditarik lagi ke bawah, ya, seperti ini. Dan demikian halnya dengan persendian kaki, ya, betis didorong ke arah dalam, ya, kemudian ditarik lagi. Ulama menjelaskan ini berlaku ketika seseorang baru saja meninggal dunia, sehingga anggota tubuhnya masih lemas dan suhu badannya masih hangat. Bisa antum perhatikan, ketika seseorang baru saja meninggal dunia, maka suhu tubuhnya masih hangat, sehingga bisa diaplikasikan terhadap mayit tersebut. Semua persendiannya dilemaskan. Dan diantara hikmahnya adalah agar memudahkan kita ketika memandikan jenazahnya, agar jenazahnya tidak kaku. Adapun ketika jenazah tersebut sudah kaku, sudah sekian lama meninggal, maka tidak perlu dilakukan hal tersebut. Tidak perlu dilemaskan persendian-persendiannya. Kemudian ada berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa usri'a bitajhizihi, dan dipercepat pengurusannya. Ya, mulai dari memandikan mayit, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, membawanya ke kuburan, sampai memakamkannya. Hendaknya disegerakan. Malam yakun fi ta'khirihi maslahah, selama tidak ada maslahat dalam penundaan pengurusan jenazah tersebut. Selama tidak ada maslahatnya, maka hendaknya segera diurus jenazahnya sampai selesai. Di antara maslahat yang dicontohkan oleh para ulama adalah ketika kita menunggu sebagian saudaranya yang akan datang dari luar kota misalnya. Selama tidak memakan waktu yang lama, maka boleh ditunda pengurusannya. Namun ketika memakan waktu yang lama, satu hari atau bahkan lebih, maka hendaknya disegerakan pengurusannya. Atau ketika dalam rangka untuk memperbanyak orang-orang yang akan mensolati jenazahnya, maka juga tidak masalah ditunda pelaksanaannya. Selesai pemandian dan pengkafanan, kita tunda sejenak untuk menunggu orang-orang yang akan mensolati jenazahnya, maka tidak masalah. Diperbolehkan secara syar'i. Adapun selebihnya, ketika tidak ada maslahatnya sama sekali, maka hendaknya segera diurus prosesi jenazahnya. Kenapa? Karena seorang mayit yang soleh akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dia ingin segera merasakan nikmat kubur. Sangat bertolak belakang kondisinya dengan seorang mayit yang tidak soleh, yang jahat. Dia sangat merasa takut saat itu. Dia bertanya, kenapa kalian membawaku seperti ini? Akan dibawa kemana aku? Kata mayit tersebut. Dia sudah merasa khawatir terhadap nasibnya di alam barzah atau alam kubur. Wa taghsilul mayyit wa takfinuhu wa hamluhu wa salatu alaihi wa dafnuhu furudhu kifayah. Kemudian kata beliau rahimahullah, memandikan mayit, mengkafaninya, membawanya ke kuburan, mensolatinya dan menguburkannya, furudhu kifayah. Hukumnya adalah fardhu kifayah. Idza qama biha man yakfi tasqutu 'anil baqin. Fardhu kifayah dalam pengertian ketika apabila sudah ada orang yang menunaikan perkara-perkara tadi dalam jumlah yang cukup, tasqutu 'anil baqin, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Sya'na kulli fardhi kifayah, seperti hukum semua ibadah yang kewajibannya adalah fardhu kifayah. Fa in turika sarul ismu 'ala man 'alima halahu wa qadara 'ala dzalika tsumma taraka. Kemudian kata beliau rahimahullah, sehingga apabila jenazah tersebut dibiarkan begitu saja, tidak diurusi jenazahnya, sarul ismu 'ala man 'alima hala, maka dosanya akan ditanggung oleh siapa saja yang mengetahui kondisinya. Wa qadara 'ala dzalik, dan dia mampu untuk mengurusi jenazahnya. Tsumma tarakah, kemudian dia meninggalkannya. Dosanya akan ditanggung oleh orang-orang yang kondisinya seperti itu, mengetahui keberadaan jenazah tersebut dan mampu untuk mengurusi jenazahnya, namun dia biarkan begitu saja. Adapun orang-orang yang tidak mengetahui kondisi jenazah tersebut, maka dia atau mereka tidak akan menanggung dosanya. Wasifatu sholati alaihi arba'u takbiratin. Kemudian poin berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Adapun sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Ba'dal ula al-fatihah. Setelah takbir yang pertama membaca surat al-fatihah. Ya, langsung membaca surat Al-Fatihah. Tidak disunahkan untuk membaca doa istiftah. Takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Wa ba'da tsaniyah as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah takbir yang kedua membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu selawat Ibrahimiyah yang senantiasa kita baca pada tasyahud yang terakhir. Wa ba'da tsalitsah addu'a lil mayyit. Kemudian setelah takbir yang ketiga, addu'a lil mayyit, mendoakan kebaikan untuk mayit tersebut dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da rabi'ah saktatun latifah tsumma salam. Kemudian setelah takbir yang keempat, diam sejenak, summa salam, kemudian mengucapkan salam. Demikian secara ringkas tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Insyaallah selebihnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.